السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله syukur الله سبحانه وتعالى Allah memudahkan kita melanjutkan majelis kita yang membahas kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang keempat. Insyaallah pada hari ini kita akan membaca surah Ali Imran ayat yang ke-185. Silakan baca bukunya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Setiap-setiap jiwa, tiap-tiap jiwa merasakan mati, dan sungguh apa-apa yang dan sungguh pada hari kiamat ya Ustaz, dan sungguh pada hari kiamat kalian akan mendapat pahala atau ganjaran, dan siapa saja yang dijauhkan dari neraka dan maka dia dimasukkan ke dalam surga, dan sungguh itu adalah suatu itu bukan maka dan ya siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka sungguh dia telah beruntung. Dan siapa saja yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh dia memperoleh kemenangan ya. Dan ya, tidaklah kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang menipu. Nah, kullu mubtada nafsin mudhafun ilai dha'iqatul khobar al-mauta mudhafun ilai. Dari mauti. Mauti mudhafun ilai. Al-wawu harfu atfin. Innama harfu takit. Adatul hasrin. Adatul hasrin. Tuwaffau fi'al mudhari majhul. Dengan wawu sebagai na'ibul fa'il. Ujuro maf'ulum bi kum mudhafun ilai. Dari ujuro. Yauma zorof zaman al-qiyamati mudhafun ilaih. Al-fa'u harfu atfin. Man harfu syartin. Zuhziha fi'il madhi. Man ini bukan huruf, isim. Isim syarat sebagai mubtada. Isim syarat sebagai mubtada. Zuhziha fi'il madhi majhul. Ya. Fi'il madhi majhul dengan dengan man sebagai fa'ilnya, kembali ke man yang tadi di depan. Naibul fa'il. Naibul fa'il man yang sebelumnya. Anin nari jar wa majrur. Al wawu harfu jawab ya. Al wawu harfu jawab. Bukan harfu atfin. Dan tadi ya. Harfu atfin. Bukan harfu jawab Ustaz, ada isim syartin kan ya. Yang itu ntar fa'nya bukan di situ. Al-wawu harfu atfin udkhila fi'il madi al-jannata maf'ulun bi afa'u harfu jawab qad harfu tahkikin faza fi'il madi. Al-wawu harfu atfin ma harfu nafin al-hayat sebagai mubtada ad-dunya mudhafun ilai dari hayatu. Illa ada tul istisna mulghah mata'u khobar al-gurur mudhafun ilaih dari mata'u. Tafsirnya kullu nafsin libadda. Kullu nafsin libadda. Sudah. Kullu nafsin harus ya. Kullu nafsin La budda an tazuqal maut. An tazuqul maut. An tazuqal mauta. An tazuqal mauta wa bihadza yarji'u jami'al khalqi ila rabbih. Yarji'u jami'ul fa'il. Jami'ul ona. Yarji'u. Wa bihadza yarji'u jami'ul khalqi ila rabbihim liyuhasabahum wa inna sibahum. Sibahum ya, biasa. Liyuhasibahum wa innama tuwaffawna ujurakum ala amalikum wafiatan. Wafiatan. Amalikum wafiatin kan ya. Oh iya benar wafiatan ya. Amalikum wafiatan ghayra manqusatin yaumal qiyamati. Faman ukrimahu rabbuhu. Faman akramahu rabbuhu. Faman akramahu rabbuhu wa najjahu minan nar. Minan nari wa udkhilhul jannata. Wa adkhalahul jannata. Wa adkhalahul jannata faqad nala ghayatan ma yatlib. Ini kan mudah enggak boleh tanwin. Faqad nala ghayatan ma yatlub. Faqad nala ghayata ma yatlibu. Yatlubu talaba yatlubu. Yatlubu. Wa mal hayatud dunya illa mata'un zailatun. Mut'atun zailatun. Khabar dia. Mut'atun zailatun. Fala tagtaru biha. Setiap jiwa pasti atau harus merasakan mati. Pasti merasakan kematian. Dan dengannya akan kembali semua makhluk kepada Rabb mereka. Agar mereka kelak akan dihisab. Dan sesungguhnya akan disempurnakan pahala atau balasan kalian atas perbuatan secara sempurna tanpa dikurangi pada hari kiamat. Dan siapa saja yang dimuliakan oleh Rabb-nya, maka dia akan menyelamatkannya dari neraka dan dia memasukkan ke surga. Dan sungguh dia memperoleh tujuan apa-apa yang dia cari. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan hanya kesenangan yang sirna, dan janganlah kalian tertipu dengannya. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya kalian ya akan dibalas sesuai dengan pahala perbuatan kalian pada hari kiamat. Maka ya siapa saja yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang disebut dengan kesuksesan ya. Maka sungguh dia telah sukses, dia telah berhasil. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu ya melainkan hanya kesenangan yang menipu. Jadi ayat ini merupakan peringatan bagi kita, pengingat bagi kita bahwasanya umur itu ada batasnya, ya. Kehidupan dunia itu ada batasnya. Bahkan ia dibandingkan dengan kehidupan akhirat sangatlah singkat, ya. Karena kita hidup dunia palingan berapa tahun gitu, cuma 60 tahun. Ya. Itu pun enggak semuanya sampai umur 60 tahun. Sehingga harusnya yang menjadi fokus kita bukanlah dunianya. Karena dunia ini hanyalah sarana menuju akhirat. Maka jangan kita terlalu ya sibuk dalam urusan dunia. Ya, karena banyak orang-orang yang ya sering mendambakan kesuksesan di dunia namun mengabaikan ya keselamatannya di akhirat. Makanya sebagai seorang muslim kita katakan bahwa sukses yang hakiki, suksesan yang sejati itu bukan orang yang punya ya rumah mewah, mobil mewah, tapi melupakan akhiratnya. Tapi orang yang sukses sejati adalah orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disebut dengan kesuksesan yang sesungguhnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Ya, jadi jangan sampai kita tertipu dengan kesenangan dunia yang bersifat fana, bersifat sementara. Jangan sampai hanya karena urusan ya dunia yang sepele, yang sedikit, yang sebentar, lalu kita menjadi menyesal selama-lamanya di akhirat. Jangan sampai seperti itu. Ya. Nah. Ya, silakan baca. Bu Delis baca, Bu. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kamu pasti sungguh kamu pasti akan diuji dengan harta dan diri kalian. Dan sungguh kalian akan mendengar orang-orang yang mereka, orang mereka yang Allah beri Alkitab sebelum kalian. Dan orang-orang yang mempersekutukan. Mempersekutukan ya, Ustaz. Musyrik, orang-orang musyrik itu aja. Dan orang-orang musyrik. Ya, ucapan yang menyakitkan yang banyak. Oh, dan ucapannya menyakitkan yang banyak. Dan jika kalian bersabar dan kalian bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan, perkara yang diutamakan. Perkara yang agung ya. Perkara yang agung, Pak Azmil umur ya. Perkara yang agung. Alwau. Alamu lamu taukid Ustaz ya. Tu belawunna fi'il mudhari nunna nun taukid. Ini fi'il mudharinya itu ya apa namanya? Majhul, karena kan artinya akan diuji gitu ya. Akan diuji. Mabni majhul mabni juga Ustaz ya. Iya. Fi amwali jar wa majrur kum mudafun ilaihi alwau harfu arfin. Anfusi maktuf ala amwali kum mudofun ilaihi alwahat fasfin la alamu lamu taukid tasma'unna fi'il mudhari mabni minal lazina jarwa majrur utul kit utuh fa'il Ustaz ya. Utuh fi'il madi. Oh iya. Utuh fi'il madi alkitabah. Fi'il madinya majhul dia, wawunya naibul fa'il alkitabah maful bi. Fi'il madi majhul alwaw naibul fa'il alkitabah mudo mafulun bi min qabli jarwa majur kum mudofun ilaihi alwaw hatfu atfin minal lazina jarwa majrur asyraku fi'il madi alwaw sebagai fa'il azan maf'ul bi kathiran. Maf'ul bi dari mana ini? Apa Ustaz? Maf'ul bi dari mana? dari asroku. Masa itu namanya menyekutukan penyakit dong. Iya. Kalau Bu Delis bilangnya adzan maful bi dari asyraku, berarti dan dari orang-orang yang menyekutukan penyakit. Ingat, ini kan masih dalam rangka membahas ini kan. Kalian akan mendengar dari orang-orang yang berikan kitab sebelum kalian dalam musik. Apa yang kalian dengar? Adzan. Ya. Ucapan yang menyakitkan. Berarti adzan maful bi dari Latas ma'unna. Nah. Oh, benar ma'hubi, cuman fi'ilnya salah tadi. Kathiron na'at. Ya. Wal alwaw harfu atfin, in harfu syartin, tasbiru fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il. Nah, dulu nih, ini itu kan huruf syaratnya menjazimkan kan, jadi in harfu syartin jazimin gitu. In harfu syartin wa jazimin tasbiru fi'il mudhari majzumun bi in. Alwaw harfu atfin tataku berarti ini maktub aja Ustaz ya? Iya, boleh bilang maktub, boleh bilang fi'il mudhari wa-nya Pak. Ininya tetap ini kan majzum juga ya? Iya, namanya maktub kan hukumnya ngikut. Iya. Tataku fi'il mudhari majzumun bi in al-mau. Enggak, ini majzumnya karena matuf. Jadi kalau mau ngirupnya detail, tataku fi'il mudhari matufun ala tasbiru majzumun begitu. Oh, itu dulu matuf dulu baru majzumun bi ala ala Ustaz ya? Ala apa? Ala in atau bi in. Kalau fi'il tuh matufnya ke fi'il juga. Ya, berarti ini tataku matufun ala tasbiru. Kemudian menyebut majzumnya? Setelah itu, jadi tataku fi'ilun mudhari'un matufun ala tasbiru majzumun. Jadi yang membuat dia majzum karena dia matuf ke yang majzum. Maka dia majzum juga gitu. Ini yang gak usah disebut lagi. Alfa, alfa, alfa u, harfu jawab Ustaz ya. Inna, harfu taukidin wa nasbin. Zalika bisa isim inna Ustaz ya? Ya, isim isyarah sebagai isim inna. Isim isyarah sebagai isim inna. Min azmi jar wa majrur sebagai khobar. Khobar inna al umuri mudofun ilaihi. Latuh tabarunna ayyuhal mu'minuna bi amwalikum bi ikhrajin nafaqatil wajibati. Bi ikhrajin nafaqatil wajibatu. Wajibati kan nafaqati. Wajibati wal mustahibbati. Mustahab kan sunnah wal mustahabbati. Wal mustahabbati. Wabil jauhihi. Allati tasibuha. Mobil Jawa ihi allati tusibuha. Allati tusib. Wabil Jawa ihi allati tusibuha. Wafi anfusikum bima yajibu alaikum minat ta'ati. Wama yuhillu bikum. Wama yahillu. Yahillu. Menimpa. Oh, menimpa ini. Wa ma yahillu bikum min jirahi au jarahin au qatlin au jarahin au jarahin au qatlin fa wa faqdin lil ahbabi wa faqdin lil ahbabi wa zalika hatta yatamayyaza al mu'min as-sadiqi min ghairihi wala tasma'unna minal yahudi wan nasara wal musyrikina ma yu'zi asma'akum min al-fatish syarqi wat-ta'ni fi dinikum wa in tasbiru ayyuhal mu'minuna ala zalika kulluhu wattaqullaha bil bizum biluzumi Ustaz ya. Biluzumi ya. Biluzumi ta'atihi wastanaba maksiat maksiatahu fa in zalika minal umuri fa inna zalika minal umuri allati yu'zamu 'alaiha wa yunafasu fiha. Sungguh kalian akan diuji wahai orang-orang mukmin pada harta-harta kalian dengan mengeluarkan infak yang wajib yang kalian sukai dan dengan musibah yang menimpa pada diri kalian terhadap yang wajib apa ya Ustaz? Bima wajibu alaikum, yang diwajibkan atas kalian mentaati gitu. Dan di dalam diri kalian ada kewajiban berupa ketaatan. Dan pada diri kalian ada kewajiban terhadap ketaatan. Dan apa yang menimpa kalian berupa luka atau terbunuh apa pembunuhan Ustaz Kotlin itu? Ya terbunuh. Dan kekurangan orang tersayang, orang tercinta. Dan kekurangan orang tersayang. Dan yang demikian itu sampai dibedakan mukmin yang benar dan dengan kok yang kok sampai dibedakan agar gitu. Oh, agar ya. Mana tadi? Agar dibedakan. Ya maksudnya yang begini itu supaya dapat dibedakan orang mukmin yang benar dari yang selainnya. Yang demikian itu agar dapat dibedakan orang mukmin yang benar dengan yang selainnya. Dan sungguh kalian akan mendengar dari Yahudi dan Nasoro dan musyrik apa yang menyakitkan pendengaran kalian dengan perkataan kemusyrikan dan pencelaan agama kalian. Dan jika kalian bersabar wahai orang-orang mukmin atas yang demikian itu semuanya dan bertakwa kepada Allah dan mentaati kewajibannya dan menjauhi maksiat, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah urusan yang diniatkan apa Ustaz? Ya uzamu alaih maksudnya urusan yang besar gitu. Urusan yang besar, uzamu yang besar. Dan ya sama, itu sama aja. Jadi itu merupakan perkara yang sangat luar biasa gitu. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Kalian benar-benar akan diuji pada harta kalian dan pada jiwa kalian. Dan kalian benar-benar akan mendengarkan dari orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian dan dari orang-orang yang menyekutukan Allah, ucapan yang menyakitkan, yang banyak diucapkan. Wa in tasbiru, dan jika kalian bersabar dan kalian bertakwa, maka sesungguhnya itu adalah perkara yang sangat agung. Ya, jadi tidaklah seorang disebut beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia diuji. Jadi jangan menganggap bahwa ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan tanda buruknya seseorang, bukan ya. Karena memang ujian itu atau musibah ada beberapa penyebabnya. Di antaranya agar Allah menguji apakah hamba yang ia cintai ini bersabar atau tidak ya terhadap ujian yang diberikan. Kalau dia bersabar, maka Allah akan mengangkat derajatnya lebih tinggi dari sebelumnya. Ya, jadi memang sudah menjadi satu keharusan ya. Orang-orang yang mencintai Allah, maka akan di, uji ya. Mereka akan diuji. Karena dalam sebuah hadis yang sahih ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu qauman ibtalahu." Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Ya, jadi sudah merupakan ya suatu ketentuan bahwa orang-orang yang cinta oleh Allah Subhanahu wa taala akan diuji ya. Nah, apa ujiannya? Ada yang diuji dalam masalah harta ya. Jadi ada orang yang diuji dalam masalah harta. Dan yang diuji dengan masalah harta bukan hanya orang miskin ya. Baik orang miskin ataupun orang kaya itu sama-sama diuji ya. Kepada orang miskin diuji apakah kalau dia yang memiliki harta yang sedikit dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau dia akan menggadaikan agamanya. Orang kaya pun diuji. Apakah ketika diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala yang melimpah, yang hartanya digunakan jalan Allah Subhanahu wa taala, atau itu makin memalingkan ia dari ya Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian yang pertama. Ujian yang kedua, ujian dari sisi jiwa. Nah, ini alhamdulillah ya, kita berada di periode aman di mana ya tidak ada peperangan yang berarti gitu, antara kaum muslimin dengan orang kafir, terutama di Indonesia ini. Maka kita tidak mengalami hal semacam ini. Tapi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina misalnya, kemudian yang ada di Suria, ya, yang ada di Irak, dan beberapa negara lainnya, mereka berjuang ya, dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujian yang lain adalah wala tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asyraku adan katsira. Dan kalian benar-benar akan mendengar dari orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, dan juga orang-orang musyrik, apa yang kalian dengar? Adzan katsira ya. Kalimat umpatan, celaan yang menyakitkan ya hati kita katsira, secara sering. Jadi enggak heran ya kalau kita yang mendengar orang-orang kafir, orang musyrik, termasuk orang munafik itu suka ya mengucapkan sesuatu yang menyakitkan hati kaum muslimin. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur ya. Dan jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu adalah perkara yang sangat agung. Jadi ya, kalau kita diuji dengan harta, diuji dengan jiwa, diuji dengan ucapan yang menyakitkan dari orang kafir, maka kita harus bersabar ya. Kita harus bersabar dan kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah urusan yang agung ya. Jadi kalau Quran menyebutkan ya azmul umur, perkara yang agung, itu maksudnya apa? Perkara yang luar biasa ya. Jadi kalau kita bersabar itu adalah perkara yang luar biasa. Makanya ya para nabi yang diuji dengan ujian yang sangat banyak dan bersabar digelari dengan Rasul ulul azmi ya, memiliki kesabaran yang luar biasa ya. Nah, ya, silakan baca Abu Fatim. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Dan ketika Allah mengambil perjanjian pada orang-orang yang berikan kitab agar menjelaskan kepada manusia dan tidak menutupinya, dan mereka melemparkannya di belakang punggung-punggung mereka dan menjual belikan dengannya dengan harga yang murah, maka seburuk-buruk apa yang mereka jual belikan. Wa fu'afin itu ini saja. Darab saya. Ketika akhadha fi'lun madin, Allahu fa'il, mitsaqa maf'ulun bih, alladzina badal tadi orang-orangnya. Ustaz. Alladzina. Apa nak lupa anu tadi? Alladzina mitsaqa alladzina. Ini mudhaf ilaih. Oh, mudhaf ilaih. Utu fi'lun fi'l madhi majhul. Madhi majhul al-wawu naibul fa'il al-kitaba maf'ulun bih la agar la mukaisa deh. Latubayyinunna fi'lun mudhari' mabni sade. Ada namanya lam jawab ini. Oh, lam jawab. Lamu jawab, allamu jawab, tubayyinunna sebagai fi'lun mudhari'. Fi'l mudhari' mabni karena kan dia bersambung dengan nun taukid. Alha'u maf'ulun bih. Linnasi jar wa majrur wa tu'afin la nahyi taktumuna fi'lun mudhari'. Fa'ilnya wau ya. Alha'u maf'ulun bih faharfu jawab afin nabadzuhu fil madi wawunya fa'il alha'u maf'ulun bih wa ra'a dzaraf azhuri mudhafun ilaihi him mudhafun ilaihi wa ra'atfin ishtaraw fi'lun madin bihi jar wa majrur samanan maf'ulun bih qalilan na'at sedikit far fa'atfin bi'sa fi'lun madin ma'is apa yang dijual bisa mausul sebagai fa'il yastaruna fi'lun mudhari al-wawu sebagai fa'il tafsir wadhkur ayuhar rasulu iz akhada allahu al-ahdal muwassiqo gimana iz akhada allahu al-ahdal muwassiqo alalladzina atahumullahul kitaba minal yahudi wan nasara falil yahudi at-tawratu mubtada ini oh mubtada at-tawratu walin nasara al-injilu ya liya'malu bihima wa yubayyinu linnasi ma fihima wala yaktumu dhalika wala yahfuhu wala yuhfuhu fatarakul ahda walam yaltazimu walam yaltazimu bihi wa akhadhu samanan bahsan muqabila kitmanihim al-haqqa wa tahrifuhum al-kitabu wa tahrifihim al-kitaba fabi sa syara'u yastaruna fi tadyi'ihim al-misaqa wa tabdiluhum al-kitaba. Ingatlah wahai Rasul ketika Allah mengambil perjanjian atas orang-orang yang berikan kitab kepada mereka dari Yahudi dan Nasara, Maka untuk Yahudi kitabnya yaitu Taurat dan orang Nasara kitabnya Injil, agar mengamalkan keduanya, agar dan menjelaskan kepada manusia apa yang ada pada keduanya, dan janganlah menutupinya itu, dan janganlah menutupinya itu dan tidak menyembunyikannya. Maka mereka meninggalkan perjanjinya dan tidak menjelaskan dengannya. Maka mereka mengambil dengan harga yang murah apa yang di pertemuan ditutupinya. Gimana? Muka bila kitmani. Iya, maksudnya mereka mengambil harga yang murah ya sebagai apa namanya, ganti dari mereka menyembunyikan kebenaran dan merubah isi kitab dan seburuk-buruk apa jual beli yang mereka lakukan. Dan tadi ada rugi ya. Pengguguran gitu ya. Pengguguran perjanjian dan pelanggaran perjanjian. Perjanjian dan mereka mengganti dengan kitab. Nah. Syukran jazakallah. Baik, meh barakallahu fiik, jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, latubayyinunnahu linnas, ya, engkau benar-benar akan menjelaskan isi dari Taurat dan Injil tersebut kepada manusia, wala taktumuna, dan janganlah kalian sembunyikan isinya dari manusia. Ini adalah perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala kepada pemuka atau pembesar orang-orang Yahudi dan Nasrani. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, lalu mereka melemparkan kitab tersebut ya ke belakang punggung mereka. Maksudnya mereka mencampakkan perjanjian tersebut. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, dan mereka menjualnya dengan harga yang murah. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ, maka itu adalah seburuk-buruk apa yang mereka perjualbelikan. Jadi di dalam banyak ayat Al-Quran kita membaca bagaimana ya para pendeta Yahudi Nasrani ini suka merubah-rubah isi dari Taurat dan Injil. Demi apa? Demi memuaskan hawa nafsu mereka. Demi keuntungan dunia yang sangat murah. Dan ini memang yang harus kita yakini bahwasanya Injil dan Taurat yang sekarang ada pada orang Yahudi dan Nasrani tidaklah sama dengan Injil dan Taurat yang ada pada masa ya Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Ya, Taurat dan Injil yang ada pada zaman sekarang itu sudah banyak dirubah-rubah ayatnya, sudah banyak dirubah-rubah isinya. Bahkan ya apa namanya, inilah yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu ya kitab yang sangat dijaga. Bagaimana tidak? Al-Quran ini dihafal oleh bukan hanya ratusan tapi jutaan kaum muslimin di seluruh dunia. Yang kalau sekiranya ada orang yang berusaha merubah ya Al-Quran satu huruf saja, maka setiap orang ya akan bereaksi, ya akan mengoreksinya. Dan ini terjadi pada kitab yang lainnya. Kita Taurat dan Injil, ya zaman sekarang mereka nggak ada satupun yang hafal ya Taurat dan Injil. Ya, jadi kalau ada yang merubah apa namanya kitab mereka, maka mereka nggak akan sadar. Ditambah lagi, ya mereka nggak kayak umat Islam. Ya, umat Islam mau dia orang dari Asia, mau dari Afrika, mau dari Eropa, Amerika, Al-Qurannya berbahasa Arab. Tapi lihat agama lain. Agama lain itu ya kitab sucinya dengan agama dengan bahasa setempat. Yang seperti ini tentu akan membuat kemurnian dari kitab suci mereka ya tidak akan terjaga. Makanya Ya, Masya Allah, kita sebagai seorang muslim harus bangga bahwa Al-Quran yang ada di tangan kita adalah Al-Quran yang sama yang dulu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah. Lanjutkan. Ya, baca boleh ini. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Janganlah sekali-kali kamu mengira orang-orang yang bergembira atas apa yang mereka lakukan dan mereka menyukai untuk dipuji atas apa yang tidak mereka lakukan, dan janganlah kamu sekali-sekali menyangka mereka terlepas dari azab, dan bagi mereka azab yang pedih. La harfu nahyin tahsaban tahsabanna fi'il mudhari mabni nunnya nun taukid alladzina isim mausul sebagai maf'ulun bih yafrahuna fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il bima jar wa majrur atau fi'il madhi alwaw sebagai fa'il alwaw harfu atfin yuhibbuna fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il an harfu nasbin wa masdariyin yuhmadu fi'il mudhari mansub bi'an alwaw sebagai fa'il bima jar wa majrur lam harfu jazmin yaf'alu fi'il mudhari majzum bilam alwaw sebagai fa'il alfa'u harfu atfin la harfu nahyin tahsabanna fi'il mudhari mabni nunnya nun taukid hum maf'ulun bih bimafazatin jar wa majrur minal azabi jar wa majrur alwaw harfu atfin lahum jar wa majrur sebagai khobar muqaddam azabun mubtada muakhar alimun na'at dari azabun. Tafsirnya wala tadhunnanna alladhina yafrahuna bima atau min af'alin qabihatin kal yahudi wal munafiqina wa ghairihim wa yuhibbuna an yuthniya alaihimun nasu bima lam yaf'alu fala tadhunnannahum najina min azabillahi fid dunya walahum fil akhirati adzabun mauji'un wa fil ayati wa'idun syadidun likulli atin lifi'li su'i mu'jabin bihi wa likulli muftakharrin bima lam ya'mal liyuthniya 'alaihi an-nasu wa yahmaduhu. Dan janganlah kamu sekali-kali mengira orang-orang yang bergembira dengan apa yang mereka kerjakan berupa perbuatan buruk seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik dan yang selainnya. Dan mereka suka ketika manusia memuji, ketika manusia menyanjung mereka atas apa yang tidak mereka kerjakan. Dan janganlah kamu sekali-kali mengira mereka selamat dari azab Allah di dunia, dan bagi mereka di akhirat ada azab yang menyakitkan. Dan dalam ayat ini, ada ancaman yang keras bagi tiap orang yang melakukan perbuatan buruk dan membanggakannya. Dan bagi orang yang membanggakan apa yang tidak mereka kerjakan. Supaya manusia menyanjung dan memujinya atasnya. Atas itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Janganlah kalian mengira orang-orang yang bangga dengan apa yang mereka kerjakan dan mereka mencintai, yang menyukai dipuji terhadap sesuatu yang tidak mereka kerjakan, maka janganlah kalian mengira bahwa mereka mendapatkan keberuntungan dari adab, ya. Jadi jangan kita kira bahwa mereka akan selamat dari adab. Walahum adabun alim, dan bagi mereka ada adab yang pedih. Jadi ayat ini ya berisi ya larangan. Yang pertama adalah tidak boleh membanggakan perbuatan maksiat. Tidak boleh membanggakan perbuatan yang buruk, ya. Karena sejatinya ketika seorang manusia, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan, maka Allah tutup aibnya. Nah, jangan sampai ya Allah telah menutup aibnya, tapi dia malah membanggakannya di hadapan manusia yang lain. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa dosa dari menampakkan dosa itu lebih besar daripada dosanya itu sendiri. Ya, misalnya seseorang ya apa namanya berzina gitu ya, itu dosa besar. Ya. Lalu dia dengan ya tidak merasa bersalahnya membanggakan perbuatan di depan teman-temannya, maka yang seperti ini dosanya lebih besar daripada zinanya itu sendiri. Karena ini menunjukkan bahwasanya dia sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Bahkan dia bangga dengan perbuatan maksiatnya. Maka yang seperti ini tidak boleh. Jadi seseorang itu ya kalau melakukan maksiat ya itu sebaiknya ditutupi, ya jangan dibanggakan. Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, ya. Kemudian sifat tercela yang kedua yang disebutkan dalam ayat ini, senang dipuji terhadap sesuatu yang tidak dia lakukan. Nah, ini juga enggak boleh ya. Jadi mengklaim suatu perbuatan yang baik sebagai perbuatannya, padahal itu bukan dia yang melakukannya, tapi orang lain. Dan ini sering terjadi, terutama dalam masalah dakwah gitu ya. Jangan sampai ada perasaan dalam diri kita, ya misalnya kita katakan, nah ini kalau nggak ada saya, dakwah di sini nggak akan jalan ya. Ini waliyadzubillah. Jangan sampai ya kita punya perasaan seperti ini. Harusnya yang kita tanamkan dalam hati kita, bahwa dengan atau tanpa saya, dakwah akan terus berjalan. Panji Allah akan tetap ditegakkan. Ya karena ya Islam tidak butuh kita. Kita yang butuh kepada Islam. Jangan sampai bibit-bibit kesombongan, bibit-bibit membanggakan diri itu hadir dalam hati kita. Ya. Makanya ya bersihkan hati kita, ikhlaskan niat kita ketika berdakwah. Jangan mengklaim ya perbuatan orang lain sebagai perbuatan kita agar dipuji. Ya. Nah, فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ, janganlah engkau kira bahwa mereka itu akan selamat dari adab. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, bahkan bagi mereka ada adab yang pedih. Nah, silakan baca siapa nih? Ya, baca Ustaz Bori. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi mulkus samawati wal ardh, wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan hanya milik Allah kerajaan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-wau harfu atap, harfu atfin. Lillahi jar majrur, jadi khobar muqaddam, mulku jadi mubtada muakhar, mulku mudhof samawati mudhofun ilaih, alwau harfu atfin, al ardi matub ila samawati, alwau harfu atin, allahu mubtada ala kulli jar majrur syai'in mudhof ilaih, qadirun jadi mubtad ada mubtada khobar, jadi khobar, jadi khobar Allahu, ya dari lafadzalah Allah tadi ini bro. Nah, ya, jadi khobar. Walillahi wahdahu mulkus samawati wal ardi wa ma fihima, wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan untuk Allah saja. Hanya untuk Allah saja kerajaan yang ada di langit dan di bumi, dan serta yang ada di dalamnya, dan Allah atas segala sesuatu, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha mampu atas segala sesuatu, maha menentukan segala sesuatu. Jadi semua yang ada di dunia ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, saya mungkin sampai sini untuk materinya, kita lihat kalau ada pertanyaan. Jazakallah. Mana tadi pertanyaannya? Bu Marsi bertanya, Ustaz, ishtara yashtari bisa berarti menjual, bisa membeli ya? Ya, asalnya itu artinya membeli gitu ya. Ishtara itu as-samak, saya belikan. Tapi kalau konteksnya ada huruf jarnya, itu bisa juga menjual. Kan ini kan, washtaro bihi samanan qalila. Ya, jadi memang tergantung konteksnya dan tergantung apakah ada huruf tambahan di sana. Ya, nah. Bu Kurniati, ayat 88, mana yuhmadu? Wa yuhibbuna ay yuhmadun. Ya, na'am, betul. Ini yuhmadu fi'il mudhari, mabnil majhuli mansubun bi'an. Ya. Tadi kurang mabnil majhuli ya. Nah. An di sini memisahkan dua fi'il mudhari ya. Wa yuhibbuna an yuhmadu. Iya. Jadi apa namanya? An itu kan namanya harfu masdariyin ya. Huruf masdariyah. Apa sih maksud dari huruf masdariyah? Huruf masdari itu adalah huruf yang ya bisa merubah fi'il menjadi masdar secara makna. Misalnya ini. Wa yuhibbuna an yuhmadu. Ah ini takdir maknanya adalah wa yuhibbunal hamda. Ya, yuhibbun alhamda. Seperti kalau kita mengatakan uridu an akula, saya mau makan. Nah, itu bisa diubah menjadi uridul akla, ya, saya mau makan. Ya. Itu namanya an huruf masdariyah. Huruf masdariyah adalah huruf yang merubah fi'il ya menjadi makna masdar. Nah, baik, sampai sini insyaallah semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.